Lebih setahun lamanya kita telah jalan bersama, lewati waktu yang indah, tiada terpisah berdua. Namun kau tak pernah bisa akui rasa ingin kau coba. Kau